nebaki otia ebaga kino baba kisaki kagamu yepelo kola mipesaki iso mibali kokoma kozwara pasio baba kapriso na kuruze ikolo ya biso banso otoligana kokokola makanisi otolika lokola towe na suka ya mokili atosaki mibeko ya nzambe mpe ya mboka toyokana tosalisana na se kimia na boso mibozala na biso mokili molingi boye kimia na boso mibozala na biso mokili molingi boye Yesu wa bona motote Yesu wa gina motote Bapoma ye to bankoko To sari sana to se gabori misi Namasumu wa to wasara Namasumu e fasara Maria kambu mahil Maria kambu mahil Bako samara satana Mokiri mosegiri sama ya bato kimia na boko Toke seri sa mi korote Moto nyo so azari se mavele he bandeko Toko inarantina nini bandeko biso banso suka suka mavele Bata ya zame bapesa bata ya nengera denge Pato lingwa na yawe Toko na lobise kolo bae Oto likambo na motote Anga mwana mama Mokiri mosegiri sangaya bato kimia na boboto Eko tamboka Toke seri sabi kolote Moto nyoso azali se mabele gebandeko zambe ege Baninga ege to balekie Yesu wapo na motote Yesu wagina motote Bapomba ege to bankoko Tosari sana tosenga bolibisi Namasumu wa towa sara Namasumu eva sara Maria kambu mahe Maria kambu mahe Bakosa mara satana Mokiri mosegi isanga ya batu kimia na boboto Eko tamboka Toke seri sabi korote Moto nyoso azari se mabere Gebandeko Lelelele mama na na na na serie Kamio kiri bawa lopo sama indio zame ya pesa ngara mwara mama Bate ya chababa pesa bate ya nenge na denge Epata linga na yawe Sheri na hayo kalikambo Baide ni yo mobali mama Pasukali ya yo polidamu Papa mama Kamio kiri Posso mai do zame a pesa ha mwana mama Bate zame ba pesa bate ya nengera ndenge Potolinga na yawe Ongo na lobise kolobe Ongo li kambona motote Ha mwana mama Mokiri mosegi isanga ya batu kimia na boboto Eko tamboka Toke seri sabi korote otonyo so azarise mabele hebateko mokiri mosengirisa ngaya bato kimiana bomoto ekotamboka tokeserisa mikorote otonyo so azarise mabele hebateko oka Wagina motote mapomba eto bankoko tosali sana tosenga bolimisi na masumu ato asala na masumu eva asala maria kambu mahe maria kambu mahe makosa mana satana mokiri mosegiri sanga ya batu kinga na bomoto eko tamoka Serisa mi colote, otoño so azar y se va a ver llevante con Lelelele mamá, na na na na mamá Serina gayo calicambue, vaine lio mobali mamá Mamá, mamá Nabío que lima balo poso maindo zambe a pesaca a mora mamá Ma beleza linda foi a moto nyonso rokai na we Onga na lobise kolobae Onga ni kambona moto te Angara mwana mama Mokiri mosengi sanga ya batu kimia na boboto Eko tamboka Toke serisa mikolo te Moto nyonso azali se mabele yebateko Mokiri mosengi sanga ya batu kimia na boboto Eko tamboka Toke serisa mikolo te Moto nyonso azali se mabele yebateko Bele, Bele Azalim de Konamoto Nyonso. na nini to inama.